Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, khususipun sedaya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Mandar muka kepanggihan kula kali panjenengan membawa barokah soh manfaat. Yang telah lalu kita telah menerangkan bahwasanya jarang sekali orang yang menetapi tata krama dateng Gusti Allah ketika orang itu dalam keadaan gembira. Sakniki monggo kita lanjutaken kitab hikame tepak nomor 25 saking ngandap niki 11 garis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fil dhaifil minani. Qala dawu sapa sahibul lataifil minan. Fil dhaifil minan ing dalam kitab lataiful minan. Dawu ing lafat albastu mazillatu aqdamir rijali. Mazallatu aqdamir rijali iku nggon keplesete piro-piro delamaane piro-piro wong lanang. Fahuwa mongko utawi albastu iku mujibun kang nekaaken limazidi hadrihim maring tambahe wedine rijal wa kathrati lajihim lan akeh ngungsine rijal. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawuhne kiai ingkang ngarang kitab Lathaiful Minan dawu mekaten. Albastu mazallatu aqdamir rijali. Rasa seneng, rasa bangga itu adalah merupakan tempat terplesetnya beberapa kaki seseorang laki-laki atau beberapa tokoh. Rasa bangga, rasa bunga niku merupakan panggenan keplesete delamaane pira-pira tokoh, pira-pira wong sing dukur, pira-pira wong sing pinter. Ake-ake wong pinter niku kepreset ana ndek rasa gembira. Wong niku lek wis nang Gusti Allah dikei rada naik daun, niku ake-ake tiba. Menungso niku lek diparingi suut nang Gusti Allah, ake-ake ngeblak. Dadi lek cara hitung-hitungan menurut kitab Lathaiful Minan, wong ciloko niku lebih banyak dialami oleh orang yang ada di atas angin ketimbang wong sing ndak ketok wong blas. Wong soge karo wong ndak duwe. Niki hitung-hitungane kiai sing ngarang kitab Lathaiful Minan niku mengatakan lebih banyak orang yang kaya yang akan geblak, sing kepleset nang panggonan-panggonan sing dilarang dening Gusti Allah. Rakyat jelata karo wong sing duwe pangkat, iku cilokone niku akeh wong sing duwe pangkat. Wong pinter ambek wong bodho. Niki lek masalah pinter karo bodho mboten kena digawe ukuran. Yang jelas kalau de'e niku pintere ndak manfaat, niku lebih banyak cilokone ketimbang wong sing panjene bodho. Soalnya apa? Tiang niku lek gak duwe apa-apa, gak iso banyak tingkah. Tapi lek tiang niku soge, tiang niku pangkat, mereka itu akan sangat banyak peluang ngelakoni maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Ndak iso teko sijine. Ndak iso teko sijine. Terus dia akan bertarung dengan nafsunya yang nafsune niku diewangi karo dunyone. Nafsune niku diewangi karo pangkate dan sak terusih. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, wal qabtu. Dadi rasa bangga niku mujibun limazidi hadarihim. Rasa bunga niku lek kanggene ulama-ulama besar itu justru menjadikan tambah berhati-hati daripada ketika beliau-beliau itu dalam keadaan susah. Jadi ngati-ngatian tepak bunga ketimbang tepak susah, ngati-ngatian tepak sengsoro ketimbang tepak enak. Ngeten lek tiang kuno niku. Wal qabdu utawi rasa rupak qabd akrabu ila wujudi salamati. Akrabu iku luweh parek ila wujudi salamati maring anane slamet. Napa? Li annahu krana satuhune qabd watonul abdi iku umae kawula. Watonul abdi iku rumae kawula idhwa krana utawi abad iku fi asri qabdatillahi ing dalem tawanan genggamane Gusti Allah. Wa ihatatul haqi utawi oleh ngeliputi zat kang hak. Wa ihatatil haqi lan oleh ngeliputi zat kang hak muhitotan kelawan nemen-nemen ngeliputi bihi kelawan abad. Ngeten mawon. Lek rasa rupek jarene kiai sing ngarang kitab Lathaiful Minan. Lek wong niku ngrasa rupek, wong niku ngrasa susah akrobu ila wujudi salama. Luweh cidak datang keselamatan. Jadi sampean lek tepak susah niku panjenengan lek corone ulama niki. Lek tepak sampean susah itu lebih mendekati selamat ketimbang sampean tepak bunga. Lek sampean iku tepak murung, tepak rupak uripe, iku sampean luweh cedek nang selamat ketimbang sampean tepak jembar uripe. Wong ndak duwe apa-apa, luweh cidek nang selamat ketimbang uang sing akeh dunyane. Ini adalah pendapatnya seorang ulama. La perkara sampean ambek kula ngrungokno omongan koyok ngeten ndak setuju, ojo disik ngomong ndak setuju, sampean ngati-ngati. Wah, ndak enak keterangane iki, ini termasuk diskriminasi. Ngelek-ngelekno wong pangkat, ngelek-ngelekno wong sugih. Mboten ngelek-ngelekno wong sugih. Lek panjenengan ketepaan dadi wong sugih, panjenengan ketepaan dadi wong pangkat, monggo jenengan gali datang manah panjenengan ki ambek. Tepak sampean biyen ndak duwe apa-apa ambek tepak sugih. Iki cedekan dinang maksiat. Gampangan endi nglakoni maksiat ketimbang biyen sampean ndak duwe. Ngoten tok. Lek pancene gampangan biyen tepak ndak duwe ya berarti omongan kula niki tidak benar 100%. Tapi sampean rasa-rasakan ki ambek. Orang itu makin banyak hartanya, dia makin banyak punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, dia makin banyak kesempatan untuk melanggar perintah Gusti Allah. Li'annahu watonul abdi. Apa oleh rasa rupek niku kok iso cedek nang selamat, luweh cedek nang selamat? Nggih. Krana lek rupek niki adalah merupakan asli tanah airnya seorang hamba. Wong ndek donya niku mboten wonten wong bungah asline lho. Nggih. Wong sing ndak duwe penggawean susah. Krono repot kating golek rezeki. Wong sing duwe penggawean ya susah krono awake kerepotan. Wong sing ndak duwe nggih susah krono awake ndak duwe. Wong sing sugih susah krono awake ku sibuk njogo dunyane. Jadi susah itu adalah tanah air bagi seorang hamba. Wa ihatatul hakimihi muhaikatan muhitatan bihi, dan betul-betul dalam naungan Allah, betul-betul dalam genggaman Allah. Wa min ainalan iku saking endi yakunu ono iku lil abdi kadhe kaula albastu apa rasa jembar. Wa hadza utawi iki fi asri qabdatillah wa ihatatil haqi iku sya'nuhu dadi tingkai abet. Jare niki musone bagaimana manusia itu bisa merasa dirinya tenang? Yok nopo menungso itu akan merasakan dia senang? Mboten susah wong barangan hidupnya itu selalu diawasi oleh Gusti Allah. Apa dek ini ku selama hidupnya tidak pernah melaksanakan dosa? Ndak tahu ngelakoni pelanggaran nang Gusti Allah? Ndak mungkin. Kulo yakin akeh-akeh wong urip niku lebih banyak melakukan kesalahan daripada sesuatu yang benar. Krono nopo krono dunyo niki panggonane kesalahan. Lelek wis awake gelek ngelakoni kesalahan dan dia sadar bahwa dia selalu dalam genggaman Allah, selalu dalam pengawasan Allah, otomatis dhe'e niku nggih sumpek. Mulai teko esuk sampai zuhur iki koyo akian salahe awakku iki ya Allah. Mulai teko esuk sampai bengi kelakuan sing salahe koyo luwih akeh aku iki ya apa yo. Nang ati niku sumpek. Krono awake niku selalu diketahui oleh Allah bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan. Dadi lek kliru lek ana wong urip ndak tau sumpek niku ya kliru. Wis sampean telitilah, ndak salah nang awake dhewe, salah nang wong liya, ndak salah nang dulure, salah nang tonggone, ndak salah nang menungso, salah nang Gusti Allah. Itu setiap hari selalu kita lakukan dan wonten terus kelakuan salah koyok ngeten iki. Walil basti khurujun an hukmi waktihi. Wal bastu khurujun an hukmi waktihi. Wal qabdu huwa laiku bihadhihi tari. Wal bastu utawi rasa jembar. Khurujun iku metu an hukmi waktihi saking hukume waktune abet. Dadi yang lek ngerasa jembar niku kan gampangane ngerasa. Berarti dek niku metu saking hukum-hukum yang berlaku pada saat abet itu masih hidup. Nek donya niku duduk panggonane wong seneng-seneng. Nek donya niku duduk panggonane wong mewah-mewah. Donya niki panggonane rupek, panggonane ngati-ngati. Kok ana wong urip nek donya ndak tahu susah, berarti dek niku mboten paham karo sak temene urip iki kangge apa dek ndak paham. Sampeyan delok pun nek donya itu semua sesuatu yang enak pasti ada resikonya. Wong mangan mawon contone iki. Wong mangan gula, kakehan gula iso kencing manis. Wong mangan panganan sing lezat kaya dene bakso. Sing ana penyedap rasae. Dengan banyaknya penyedap rasa kadang-kadang banyak mengandung kolesterol. Lek wis kolesterol akan timbul sebuah penyakit. Jadi kenikmatan-kenikmatan sing ana ndek donya niku tinggalane tok nikmat. Hei, asli ini itu adalah penyakit. Niku barang sing ndak enak bisa dadi jamu, tapi ketika dibutuhkan, lek wis kebutuhannya hilang maka jamu itu tadi akan menjadi racun. Makane lek wonten tiang bunga ana ndek donya berarti dia itu keluar dari hukum dari hukum waktu yang dialami pada saat itu. Jadi sing api ya ojo terlalu ngeroso bunga. Milo ayuk nyang nyun datang Gusti Allah mandar muka kulo kali panjenengan meniko didadek no uang sing iso menempatkan bunga pada saat kapan, iso menempatkan susah juga pada saat kapan, mandar muka iso dadi wong sing koyok ngoten. Soalnya lek kulo ambek sampean bunga terus, aduh bahaya niki para rawuh. Walqabdu wala iku bihadidhar. Walqabdu utawi tingkah rupak wala iku yaiku kang pantes bihadidhari kelawan ikilah omah. Gini ku omah dunyo id huwa krono, id hiya krono utai hadidhar iku watonu taklif omai peperden wa ibhamul khotimati lan nyamaraken ing pungkasan. Tilek tiang rupak, wong rupak niku pantes ambil nandik dunyo. Napa kok iso pantes wong ana ndek donya niku pantes rupek, pantes susah? Nggih. Soale donya niku watonu taklif, tempat pemaksaan. Men delok wong-wong niku ngalor ngidul nyambut gawe, sing nyambut gawe nang sawah. Nak mule-mule sampe gegere ireng bekanang. Sampe ngilap gegere. Sampeyan takoni, "Pak, sampeyan nyambut gawe nang sawah sedina-sedina ngono seneng apa ndak?" Mereka itu akan menjawab, "Ndak seneng." Lah kok nyambut gawe? Karena kita punya tanggung jawab ngingoni anak bojo. Ikulah jenenge nyambut gawe krana kepeksa. Niku sing wong nyambut gawe, sing wong ibadah. Sampeyan tangeni wong, sampeyan takoni, ana wong tangi bengi, sembahyang sunat tahajud, sembahyang hajat, wayahe wong turu awake tangi dhewekan sembahyang ngadep nang Gusti Allah, sampeyan takoni, sampeyan sembahyang bengi ku kesenengan ta? Pasti mereka akan menjawab, "Yo ndak." Lah kok sembahyang sampean? Krono iki merupakan perintahnya Gusti Allah. Sobo wayahe turu, enak-enak digugah, krungu suarane azan kathek ndek omahe niku speaker niku sakilan ono speaker. Sakilan speaker maning. Ndak nanggung-nanggung lek speaker langgar siji 10 rangkep. Mengakhiri azan sepisan tanggone jingkit, dusok de. Pegel niku nang ati, sakjane kepingin turu. Tapi krono awake oleh perintah saking Gusti Allah, tangi. Asline tangi ini ku tangi krono kepaksa. Niku donya. Sing ndak duwe musibah, apa maning sing duwe musibah sampean? Ana wong numpak motor nabrak wong. Duar, wis ngati-ngati numpak motor iki. Sik nabrak mawon. Urusan karo polisi. Salah ndak salah lek wong nabrak motor nabrak wong, iku tetep urusan karo polisi, kudu tanggung jawab. Terus sampean takoni wong sing nabrak niku, "Pak, sampean niku teman-teman kepingin nabrak ta?" Jawabane, "Mboten. Ndak kepingin nabrak lek jawabane. Tapi Allah sudah membuat seperti ini, kita mau apa?" Allah pun damel koyok ngeten. Kulo kali panjenengan dam kajengin opo mboten saged. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kulo kali panjenengan ndak iso berbuat nopo-nopo. Albastu wa ibhamul khotimati. Niki maning sing nyebabno donya niki pantes ditempati wong sing susah niku krana kula mbek sampean tidak tahu. Tidak tahu bagaimana akhir daripada keberadaan kita ini nanti. Kula mbek sampean katene mati. Apa husnul khotimah? Apa suul khotimah? Kula mbek sampean iki ndak weru. Ya mandar muga mawon kula mbek sampean iki besok matine mati husnul khotimah. Bagus pungkasane. Lek mati bagus pungkasane insyaallah akan swargane. Tapi lek mati ni suul khotimah, elek pungkasan akan nerokone. Lah kula mbek sampean ndak ngerti apakah kita nanti mati ni niki mati kelawan husnul khotimah napa suul khotimah. Lho lek wis ndak weru matine apa suul khotimah apa husnul khotimah ngeten. Kok sih ndak sumpek kae ya saking wonge ndak pati genah niku. Lek wonge genah mboten sampe katene bunga-bunga. Lek wong ini waras mboten sampe katene macam-macam. Karena dia menyadari dia tidak tahu dia nanti akan hidup matinya itu mati husnul khotimah napa suul khotimah durung weru. Susah menghadapi kematian yang kita diberi dua alternatif oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanging kula kali panjenengan selaku manusia hambanya Allah, kita punya hak untuk meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, panjenengan paringi husnul khatimah kula menika Gusti. Wa na'udzubika min su'il khatimah, lan kula nyuwun reksa saking panjenengan, nyuwun reksa kelawan panjenengan saking su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atamul ilmi lan orah anane weru bisa bikoti kelawan barang kang wis dingin, barang sing wis kelewat. Nang pandangan kula kali panjenengan kula mbisa mendak weru apa maning barang sing bakal teko. Wal mutolabatulan anane tuntutan bihukukillahi kelawan piro-piro haki Gusti Allah. Aduh abot niki kula kali panjenengan menetapi hak-haknya Allah niku sangat berat. Siji contoh koyo dene wong ngetokno zakat. Wong ngetokno zakat niku nyambut gawe ni soro nang sawah, matun, tandur, mlotong, ngeblok galengan, banyoni. Setawis metu oleh sak ton 10 kintal, sak ton petang kintal kok ngetokno zakat. Zakate 1/10 sak pintal 40. Wong awak oleh nyambut gawe dhewe. Hasile yo teko sawahe dhewe. Kok sik dikongkon zakat iku apa perlune Gusti Allah iku? Lah niki labot to teng ati. Malah sing enak niku lek cara kitab wong miskin. Wong miskin niku ndek kitab niku ndak duwe sawah, enak ndak ndek nyambut gawe nang sawah, meneng tok ndek omah. Wong panen ribut ngeblok awake ndak kadek ngeblok, meneng tok wonten ndek omahe. Engko ana wong oleh beras teko sawahe, dhek punya kebagian beras. Ndak kadek nyelip, ndak kadek nopo-nopo, langsung oleh bagian. Niku wong miskin. Asli nih menurut kitab itu adalah sangat membanggakan dan sangat memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nek wong sugih niku ndak patek krungokno, ndak patek kreken wong sugih niku cara kitab. Lho, hal-hal sing koyo ngeten niki lak mboten enak rungonane nang ati. Ini adalah merupakan tuntutan dari Allah untuk kita. Enak-enak nang Gusti Allah dikai beban ngeten. Enak-enak nang Gusti Allah dikasih beban ini. Enggak pernah selesai beban itu. Terus akan menimpa kepada diri kita. Sampai kapanpun. Sampai mati, nggih terus. Merga ning ndik donya niku panggonane mboten eco. Panggonane eco niku namung wonten ndik swargane Gusti Allah baru kita enak. Mandar muga kula kali panjenengan dadi wong sing oleh rahmati Gusti Allah, akhire kula kali panjenengan iso mlebu swarga ya bareng karo rahmati Gusti Allah. Nah, ana sing enak tiyang wonten ndik donya niku, Pak. Cari tiang tadi wong sugih ku enak. Sampeyan lakokno wong sugih. Tanggung jawabnya besar. Cari sampeyan niku dadi pejabat enak. Cari tiang enak. Cari sing lakoni. Dia tanggung jawabnya besar. Salah titik dia berhadapan dengan KPK. Dituntut donyane, didelok kekayaane. Enak dadi wong miskin, wong pelarat, wong desa. wong tani dan wong takon kekayaan ni dan wong takon nopo-nopo. Jadi pejabat, waduh, wong sak negara krungu kabeh. Sampai dunia disingit-singit no. Oleh duit teko iko disekek di tabungane anake. Oleh duit teko kidul disekek di tabungane mantune. Oleh duit teko kulon disekek di tabungane bojone. Mari oleh duit teko wetan disekek di tabungane keponakane. Terus ngoten tok, mari-mari. Tanjane nek dunia niku adalah tempatnya tuntutannya Allah. Tuntutan Allah kepada kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panggonan ini susah. Albastu utawi makom albastu, makom jembar. Tak khudhu iku ngalap an-nafsu opo ati minha saking albastu hadzoha ing bagiane nafsu biwujudil farohi kelawan anane bunga. Wal qabdu utawi makom qabd, makom susah, makom rupek ikula hadza ora ana bagian iku maujud lin nafsi kadwi ati fiye dalam qabd. Tiang lek bunga, wong niku lek bunga, dia akan selalu mengambil bagian nafsunya. Nafsune niku selalu ingin dapat bagian saking rasa gembira niki. Ana wong soge, ketok kancane oleh duit, mesti wong niku muni, waduh, oleh duit didudududun, tapi awak ndak tahu dikei. Ana wong oleh rezeki gede awak nyedek muni, oleh duit akeh ndak nyiprat blas rae aja medit-medit po. Oh, lha niki lho. Rata-rata barang enak ini akan diambil bagian oleh nafsu. Kalau sudah diambil bagian oleh nafsu, maka nafsu akan ikut nyetir dalam sesuatu niku. Maka nafsu akan ikut mengatur dalam sesuatu yang menjadikan sampean bunga niku wau. Lek wis nafsu ni melok nyetir wong jenenge nafsu, mesti elek dadi ni. Oleh duit ngoten nafsu ni moro. Oleh duit sampean iya. Coba nganggur-nganggur wis, munggah ana lho mendukur kono lho cek seger. Lho. Oleh nafsu niki ngejak sampean munggah nang kene lokalisasi krono sampean ketok oleh duit, nafsu ni bisik-bisik ndak kau mana, ndak kehilangan. Ndak gelem ketinggalan nafsu niki. Sampean iso tuku montor. Nafsu ni muni, nganggur-nganggur timbang meneng-meneng montore gawin ngene ae. Timbang nganggur-nganggur montore sampean gawe ngene. Terus nafsu itu akan berbicara kepada kita ketika kita mendapatkan kegembiraan. Tapi lek nafsune niku susah, insyaallah tidak akan banyak melakukan dosa. Lek akeh ngelakoni dosa saking wis kelirune niku. Niku jenenge putus asa. Akeh-akeh tiyang niku lek pun susah, bali moro ngeten. Allah. Duit dosa apa awak iki sih sakjane kok iso koyo ngene? Wong barangan awak iki rasane koyo ndak tau nglakoni maksiat kok ono ae dosa iki. Masyaallah. Sepuntene Gusti, kula niki kata salah menawi teng panjenengan. Saengga kula niki koyo ngeten, dikae coba terus datang panjenengan Gusti. Wong nyambut gawe dagang rugi, sing akeh wacanane istighfar. Tiang nandur, bondone akeh kadung dicemplung nang sawah, barang wayahe panen ndak oleh apa-apa, parine rusak, sing akeh mojone istighfar. Tapi lek bunga, nyekel duit metu akal. Kate nang ndi iki wis? Rono wis. Rono. Ronone niku akehan ceperan maksiate. Niki lho Pak, Bu. Lek tiang niku dalam keadaan bunga. Nun sewu, kula kok mboten ngilokno sampean tiang-tiang sugih mboten. Lek sampean sugih, lek sampean duwe pangkat, biasane ndek ati kula sampean ana rasa kaya ngoten. Krana biasane ana rasa kaya ngoten, sampean mawon sing ngati-ngati. Ojo sampe keblowok ngelakoni kesalahan. Ojo sampe keblowok ngelakoni kemaksiatan. Soale lek wis dikandani kan male weruh. Iya. Awak lek bunga maling ngene, awak lek seneng maling ngene. Ngoten. Fi hadza iku tetep ing dalam ikilah dawu albastu takhudhu nafsu minha hadha bi wujudil farah isyaratun utaing isyarohi lima maring barang takut dama kang wis dingin apa mamin annamru'atal adab ing sak temene ngrekso ing tata krama fil basti ing dalam tingkah bunga iku minal amri saking golongane perkara al asiri kang angel alidha mongko krono iki minal amril asir kana ono pok lakuan iku layakifu orah mandek inda hududil adab in dalam sandingi bero-bero batasi toto kromo fiin dalam albastu ilal kolilu angin wong kang sedidik. Dati daun iki musunim albastu tak khudun nafsu minah Allah abi wujudil farah niku waw nyisaroi bahwasanya wong niku lek dalam keadaan bunga sing katenggon deli tata krama nang Gusti Allah niku sangat angel. Tidak banyak orang yang bisa bertata krama ketika dia dalam keadaan gembira. Akeh-akehe menungso niku lek wis bunga niku ngelakoni barang sing melanggar nang Gusti Allah akeh-akehe. Lulek susah baru maca istighfar. Mari subuh maca waqiah apa rezekine cumpet. Jajal wae rezekine lancar. Mari subuh turu. Akeh utang, isu-isu mumbut-mumbut sembahyang duha. Sembahyang duha ngoten mboten loro, 8 rakaat. Barang sugih penggaweane enak, montore akeh, omahe tingkat duwe bek lali nek mbayang duha pun. Mbayang duha sapa? Boe kok duwe ngoten. Sir-siran ngalor ngidul lanok tuwe. Akeh duwike niku menungso. Nggih, wis pegel ana wong duwe-duwe. Kadang-kadang lek tepak wong sing ndak pati waras, awake duwe salah nang wong duwe akeh, ngongkon wong tukang pembunuh bayaran. Iku lho aku ndak seneng nang kok patenono kei duwe 1 juta, mati wis. Dadi wong niku lek dalam keadaan susah, niku akeh-akeh kepreset, akeh-akeh keliru. Dan jarang orang yang mampu menahan tata krama karo Gusti Allah lek dhek niku dalam keadaan susah. Akeh-akeh wong niku lek dalam keadaan bunga, akeh-akeh wong lek dalam keadaan gembira, dia itu banyak melakukan kesalahan. Kesalahan dateng ngarsane Gusti Allah. Mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan didadekno wong sing iso njogo tata krama nang Gusti Allah. Dalam keadaan susah iso njogo tata krama, dalam keadaan gembira juga mandar muka iso nyekel tata krama. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged kula aturake, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.